بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة ثم أما بعد kita melanjutkan pembahasan kitab رياض الصالحين. Pada pembahasan tentang bab asy-syafa'ah yang merupakan bab ke-30 dari kitab tersebut, telah diterangkan tentang asy-syafa'ah pada kajian yang lalu, termasuk tinjauan dari sisi bahasa dengan bukti-bukti dalil dari ayat Al-Quran asy-syafa'ah yang berasal dari kata asy-syaf'u yang artinya jumlah yang genap atau juga berpasangan. Maka telah ditunjukkan sekian ayat Al-Quran yang menunjukkannya. Maka bab yang diketengahkan oleh muallif rahimahullah Al-Imam Nawawi tentang asy-syafa'ah yang tampak wallahu a'lam adalah terkait dengan asy-syafa'ah yang berada di dunia. Terlihat dari apa yang beliau bawakan dari hadith padanya. Ada dua hadith yang beliau sebutkan. Yang tampak adalah syafa'at yang berlangsung atau kaitannya dengan di dunia. Seorang memberikan syafaat kepada yang lainnya, menjadi penengah, perantara antara yang satu dengan lainnya, menjadi mediator. Nah, maka yang tampak dari dua hadis, yakni ke-246 dan 247 nanti, adalah kaitannya dengan asy-syafa'ah fid dunya. Walaupun terkait dengan syafaat di dunia, maka kita ingin membahas pada kesempatan malam hari ini syafaat yang berkaitan dengan fil akhirah, yang berkaitan di akhirat kelak. Justru yang tampak atau terkesan atau terbetik pada setiap diri ketika disebutkan dengan namanya syafaat adalah fil akhirah, adalah syafaat yang nanti akan berlangsung di akhirat kelak. Nah, maka oleh karenanya perlu dan mengharuskan bagi kita untuk mengetahui secara pasti, karena memang tentang masalah syafaat fil akhirah dibahas secara khusus dari pembahasan-pembahasan akaid, pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan akidah, yang merupakan juga prinsip dari ahli sunnah wal jamaah. Sehingga dengan itu bagi setiap diri kaum muslimin tidaklah boleh jahil tentang perkara-perkara yang nantinya akan dijalani dan akan didapati bagi setiap diri ketika dia telah mengakhiri dunia ini dan memasuki kampung akhirat. 6. Salah satu pembahasan yang menyebutkan tentang asy-syafa'ah di akhirat kelak adalah kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Pada salah satu judul di dalam kitab itu disebutkan oleh beliau rahimahullah, walahu sallallahu alaihi wasallam fil qiyamah thalathu syafa'at, bahwa bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak beliau diberikan 3 syafa'at oleh Allah jalla wa ala. 3 syafaat tentu dengan izin Allah jalla wa ala. Yang kemudian dari 3 ini dijelaskan dan dirinci oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala ketika beliau mensyarah kitab tersebut. Maka perlu kita perhatikan dengan seksama bagian-bagian syafaat yang beliau sebutkan ada 8 macam, yang nampaknya bagi setiap diri untuk bisa mencatat agar tidak terlewatkan pembahasan terkhusus semacam ini adalah pembahasan masalah akidah. Nah, karena jika ilmu itu tidak diikat maka akan lewat dan lari sehingga kemudian lupa dan kemudian tidaklah teringat dengan baik pada benak pikirannya. Oleh karenanya perlu dicamkan bersama tentang pembagian masalah syafa'ah. Kalaulah kita telah tahu bahwa syafaat adalah secara bahasa ja'ala syai' syaf'an, menjadikan sesuatu tadi menjadi genap, atau juga apa yang disebutkan definisi pada kajian yang lalu oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, at-tawassut lil ghair. Syafaat itu menjadi perantara atau mediator untuk yang lainnya, lijalbi manfaah au daf'i madarrah, baik dengan maksud untuk memberikan manfaat atau dalam maksud untuk mencegah dari bahaya atau kemudaratan. Enam, itu secara istilah. Enam, menjadi perantara bagi yang lain dalam rangka untuk memberikan manfaat atau dalam rangka untuk mencegah kemudaratan. Sebelum kita memasuki 8 jenis dari syafaat, ketahuilah bahwa syafaat terbagi menjadi 2 bagian. Asy-syafa'ah tanqasim ila qismain, menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah syafa'at batilah, syafa'at yang batil, Naam. Apa maksud dari syafaat yang batil? Ma yata'allaq bihil musyrikun fi asnamihim. Terkait dengan kaum musyrikin terhadap berhala-berhala atau sesembahan-sesembahan mereka, di mana mereka ibadahi, mereka sembah patung-patung atau berhala-berhala tadi dengan dalih annahum syufa'a lahum indallah. Mereka harapkan atau mereka yakini bahwa sesembahan tadi bisa menjadi syafaat buat mereka nanti di sisi Allah. Maka syafaat yang seperti ini adalah syafaat yang batil, yang tidak akan bisa dicapai atau terkabul. Nah, karena yang mereka jadikan perantara adalah mereka-mereka yang persekutukan selain Allah Jalla wa'ala. Contoh ayat yang menyebutkan pada surat Yunus, tepatnya pada ayat ke-18, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'auna indallah. Nanti bisa dibuka di rumah sekaligus menjadi wajibul manziliyah. Nah, menjadi PR buat antum untuk membuka apa-apa yang tadi telah disebutkan. Allah Jalla wa'ala menyatakan wa ya'buduna min dunillah, di mana mereka menyembah selain Allah berupa apa saja yang penting selain Allah yang mereka persekutukan. Ma la yadurruhum, yang tidak bisa memudaratkan kepada mereka sesembahan-sesembahan tadi. Wa la yanfa'uhum, dan juga tidaklah bisa memberikan manfaat kepada mereka. Wa yaqulun, sementara mereka anggap, mereka menyatakan haula'i syufa'auna indallah. Mereka itu, mereka bilang sesembahan-sesembahan tadi syufa'auna, syufa'a, pemberi syafaat buat kita nanti di sisi Allah, yang bisa menolong kami nanti di sisi Allah, yang bisa menjadi perantara antara kami dengan Allah, sesembahan-sesembahan tersebut. Maka syafaat yang mereka elu-elukan dan mereka harap-harapkan, mereka inginkan tadi adalah syafaat yang batilah. Contoh lain pada surat Az-Zumar ayat yang ketiga, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka. Kalau kita dakwahi, kita sampaikan kepada mereka, jangan kalian sembah sesembahan selain Allah, maka mereka jawab, ma na'buduhum, memang kami tidak sembah mereka. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, melainkan mereka itu cuma supaya bisa mendekatkan kami kepada Allah, zulfa, dengan sedekat-dekatnya. Naam. Alasan yang diplomatis. Dibilang jangan kalian sembah itu, mereka jawab ma na'buduhum, maka sungguh kami tidak sembah mereka. Nah, melainkan kami cuma berharap dari mereka tadi adalah supaya bisa mendekatkan diri kami kepada Allah. Nah, maka mereka berharap adanya syafaat, dan sekali lagi syafaat tadi la tanfa', sehingga Allah menyatakan syafaat tadi tidak bermanfaat. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, maka tidaklah bermanfaat syafaat itu bagi orang-orang yang mengharapkannya. Nah, ini kalau kemudian dijadikan dalil oleh orang yang menafikan adanya syafaat pakai ayat ini. Nah, tidak ada syafaat itu. Coba lihat bukti ayat surat Al-Muddathir itu. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidak ada syafaat itu. Nah, memakai dalil tapi diselewengkan kepada makna yang batin. Ketahuilah ayat tadi terkait dengan kaum musyrikin. Mereka berharap syafaat kepada selain Allah, maka Allah telah katakan fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Nah, syafaat yang kedua adalah syafaat sahihah. Syafaat yang sahih, syafaat yang benar, syafaat yang hak. Maka di sana ada tiga persyaratan. Berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, syarat yang pertama, ridha Allah anisyafi', ridhonya Allah kepada yang mensyafaati. Ridhonya Allah kepada yang mensyafaati. Atsani ridahu anil masyfu' lahu, ridhonya Allah Jalla wa'ala kepada yang disyafaati baginya. Syarat yang ketiga, idznuhu fis syafa'ah, mendapatkan izin, persetujuan dari Allah Jalla wa'ala dalam pelaksanaan syafaat tersebut. Dengan tiga persyaratan tadi, dan syarat yang ketiga adalah keridha atau izinnya Allah Jalla wa'ala, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, bahwa izin tidaklah akan bisa berlangsung kecuali setelah ridhonya Allah kepada yang mensyafaati dan ridhonya Allah kepada yang disyafaati. Artinya syarat ketiga naam bisa berlangsung ketika syarat pertama dan kedua tadi telah dipenuhi. Barulah Allah Jalla wa'ala mengizinkannya adanya syafa'ah. Tiga persyaratan tadi berdasarkan dengan dalil-dalil Al-Quran. Setidaknya ada tiga dalil. Akan tetapi disebutkan satu dalil saja, karena dalil yang satu ini mencakup tiga persyaratan. Ada ayat yang lain lagi menyebutkan hanya dua persyaratan. Ada ayat yang satu lagi menyebutkan hanya satu persyaratan. Maka saya sebutkan satu saja yang melengkapi tiga persyaratan dalam satu ayat. Allah Jalla wa'ala sebutkan pada surat An-Najm, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dhana Allah liman yasha' wa yardha. Dan berapa banyak malaikat yang berada di langit, la tughni syafa'atuhum syai'a, yang mana syafaat mereka sedikit pun tidaklah bermanfaat, illa min ba'di, kecuali sesudah adanya ayat dan Allah, izinnya dari Allah Subhanahu wa taala. Liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki untuk memberikan syafaat, ridhonya Allah kepada yang mensyafaati. Wa yardha, dan adanya keridhaan Allah kepada yang disyafaati. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yardha. Naam. Dengan tiga syarat tadi barulah dikatakan syafaat yang sahihah. Maka jenis-jenis syafaat yang dirinci oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ada 8 macam. Asy-syafa'atul ula, syafaat yang pertama. Asy-syafa'atul uzma, yaitu syafaat al-uzma, yang agung, yang besar. Wahia al-maqam al-mahmud, tempat yang terpuji. Nah, apa maksud asy-syafa'ah al-uzma? Yakni syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Allah segera memutuskan di antara hamba-hambanya yang mereka berada di padang mahsyar untuk segera diputuskan masing-masingnya, yang mana keberadaan mereka di sana mengalami kesulitan, kesedihan, nam gundah gulana. Mereka ingin segera mengetahui apa yang Allah Jalla wa'ala akan tetapkan atau putuskan kepada mereka. Nah, sehingga dengan itu mereka berharap ada yang bisa meminta permohonan kepada Allah Jalla wa'ala agar segera diselesaikan, agar segera diputuskan. Maka syafaat yang seperti ini dikatakan sebagai syafaatul uzma. Sebagaimana hadis tentang asy-syafa'ah yang telah disinggung pada kajian yang lalu, datangnya mereka pertama manusia tadi kepada Adam alaihissalam, kemudian kepada Nabiullah Nuh alaihissalam, kemudian kepada Nabiullah Ibrahim, kepada Nabiullah Isa, yang semuanya mereka tidak sanggup dan akhirnya tertuju kepada Nabi dan Rasul yang terakhir Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, maka tentu Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa melakukan tadi adalah ba'da idzni rabbih, setelah izin dari Allah Jalla wa Ala. Asy-syafa'atu tsaniyah, syafaat yang kedua adalah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan ahlul jannah, terkait orang yang telah ditentukan untuk masuk ke dalam jannah. Untuk bisa masuk ke dalamnya setelah berlangsungnya hisab, berlangsungnya perhitungan amalan, maka di sana diperlukan adanya syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa ahlul jannah tatkala mereka telah melewati as-sirat, jembatan di akhirat kelak yang berada di atas punggungnya api jahannam, nam yang tipis, dikatakan lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang yang akan dilalui oleh setiap diri, as-sirat. Ketika orang yang telah berhasil melewatinya sampai di penghujung, maka mereka akan berhenti di Kintarah. Mereka akan berdiri atau berhenti di Kintarah. Untuk apa di sana? Yuktasu li ba'dihim min ba'd. Untuk dikisos sebagian yang lain kepada sebagian yang lain. 6. Dengan maksud Allah Jalla wa'ala ingin bersihkan hati mereka, orang-orang yang akan masuk ke dalam jannah. Siapa tahu dia di dunia dulu punya hasad, 6, kebencian kepada saudaranya dan sebagainya. Dia ahlul jannah, 6, sudah ditetapkan ahlul jannah. Tapi masih ada bekas-bekas noda-noda semacam tadi. Maka sebelum dimasukkan ke dalam jannah, 6, maka perlu dibersihkan. Yang itu membutuhkan pula dari syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ahlul jannah tidak bisa masuk jannah kecuali setelah syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukti ayat Al-Qur'an menyebutkan wasiqal ladzina taqau rabbahum ilal jannati zumara. Dan ketika mereka orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka, kepada Allah Jalla wa'ala, digiring kepada al-jannah zumara, dalam keadaan berombong-rombongan. Hatta idza ja'uha, tatkala sudah sampai di depannya pintu al-jannah, wa futihat abwabuha, dan akan dibukakan pintunya. 6. Wa qala lahum khazanatuha, dan berkata malaikat penjaga al-jannah, salamun alaikum tibtum, salam atas kalian yang telah mendapatkan kenikmatan dengan adanya al-jannah. Maka sebelum memasukinya tadi adanya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi mana pendalilannya? Dari sisi pada kalimat wa futihat abwabuha, dan pada huruf dan, idza ja'uha wa futihat abwabuha, dan apabila sudah mereka sampai di depannya jannah, wa dan futihat abwabuha, dan akan dibukakan jannah. Nah, di sini menunjukkan bahwa tidak bisa langsung masuk ke dalam jannah kecuali syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan ahlun nar, ketika sudah sampai di pintunya an-nar langsung Allah masukkan ke dalamnya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Dan ketika orang-orang kufar digiring oleh Allah Jalla wa'ala untuk masuk ke dalam jahannam zumara, berombong-rombongan. Hatta idza ja'uha, perhatikan seperti ayat tadi, hatta idza ja'uha, ketika mereka sudah sampai di sana, di depannya jahannam, futihat abwabuha, tanpa huruf waw, futihat abwabuha, segera dibukakan pintu-pintunya, artinya segera Allah jebloskan, Allah jerumus, jungkalkan dia ke dalam jahannam. Nah, dari situ para ulama menyatakan bahwa terkait dengan al-jannah padanya as-syafa'ah. Nah, syafa'at ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Syafaat yang ketiga, asy-syafa'atu tsalitsah, syafaat yang ketiga, syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pamannya. Siapa yang dimaksud dengan paman beliau di sini? Abu Talib, paman beliau yang mati dalam keadaan kafir. 6. Apakah bisa syafaat itu diperuntukkan untuk orang kafir? Apa jawabannya? apakah bisa terwujud syafaat itu diberikan kepada orang yang mati dalam keadaan kafir? Apa jawabannya? Tidaklah mungkin. Tapi bagaimana dengan syafaatnya Nabi untuk pamannya? Tadi telah disebutkan bahwa mati dalam keadaan kafir. Apakah ini merupakan bentuk perkecualian? Kita jawab sama sekali tidak. Melainkan syafaatnya beliau untuk pamannya tadi bukan mengeluarkan pamannya dari an-nar, melainkan untuk meringankan azabnya. Perhatikan, untuk meringankan azabnya, berarti bukan dikeluarkan, tapi tetap di situ, tetapi diringankan azabnya melalui syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang disebutkan dalam riwayat seringan-ringan azab di dalam an-nar adalah seperti yang dialami oleh pamannya Rasul Abu Talib, memakai terompah dari bahan an-nar yang panasnya mendidih sampai ke otaknya. Nah, itu azab an-nar yang paling ringan. Nah, pemberian syafaat beliau kepada pamannya tadi bukan semata karena kekerabatan, karena pamannya ada hubungan keluarga, tidak. Karena perjuangannya Abu Talib, pembelaan dakwah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidupnya, sehingga disegani oleh kaum kufar Quraisy keberadaan Rasul, dan di sana pula adanya paman beliau yang disegani, Abu Talib tadi. Akan tetapi di akhir penghujung ajalnya, dengan takdir dan hikmah Allah Jalla wa'ala, Abu Talib menolak dari permintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Qul ya ammi la ilaha illallah, wahai ammi, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Maka Abu Talib menolak karena dia enggan, sungkan, berat dengan teman dekatnya, pembesar-pembesar Quraisy yang berada di sisi Abu Talib di saat itu ketika nazak. Rasul SAW tetap membimbing, berusaha menyelamatkan pamannya. Ucapkan ya ammi kalimat ini, yang aku nanti bisa menjadikan modal untuk menolong engkau di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi Abu Talib lebih mengedepankan dan lebih berat kepada pembesar-pembesar Quraisy tadi, sehingga mati dalam keadaan menolak untuk mengucapkannya. Maka syafaat yang ketiga tadi, syafaat yang sifatnya khusus. Enam, pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diperuntukkan untuk pamannya. Ketahuilah tiga syafaat tadi. Yang pertama syafaatul uzma, syafaat yang kedua untuk ahlul jannah, untuk masuk ke dalam jannah setelah melalui proses hisab. Kemudian syafaat yang ketiga, syafaatnya beliau untuk pamannya tadi, adalah khusus untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. 6. Yang tidak bisa diperuntukkan untuk yang lainnya. Maka membuktikan bahwa syafaat itu bisa dilakukan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akan kita tahu pada jenis yang ketiga, keempat, sampai yang kedelapan. Jenis yang keempat, syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pada orang yang semestinya telah ditetapkan untuk masuk ke dalam an-nar terlebih dahulu. Dengan syafaat sehingga tidak jadi dimasukkan ke dalam an-nar. Bisa dipahami? Nah, adanya syafaat terkait dengan orang yang semestinya perlu melalui proses dicelupkan ke dalam neraka terlebih dahulu, tapi dengan sebab syafaat tadi tidak jadi. Siapa mereka? Ausatul muwahhidin. orang yang bertauhid yang melakukan maksiat. Nah, orang yang bertauhid tapi masih ada dosa-dosa maksiat. Maka dari sini menjadi pelajaran buat kita, jangan merasa besar diri kalau kemudian bertauhid insya Allah terselamatkan dari azab. Nah, belum tentu kalau Allah Jalla wa'ala menghendaki untuk dicelupkan, untuk dituntaskan, dibersihkan dulu dengan proses azab, maka akan dilakukan. Sehingga kita juga harus berhati-hati dari perbuatan maksiat setelah kita bertauhid, agar tidak bermudah-mudahan khawatirnya akan melalui proses azab. Jangan dianggap azab itu ringan atau kecil atau sebentar. Walah sebentar, paling kena api sebentar aja sedikit. Nah, azabnya an-nar sekian kali lipat dibandingkan azab di api di dunia. Entah berapa lama dicelupkan ke dalamnya sesuai dengan dosa yang ada padanya, sampai tuntas bersih, baru kemudian pada akhirnya al-muwahid dimasukkan ke dalam al-jannah. Sehingga sampai-sampai dalam kitab Tauhid ada pembahasan bahwa orang yang Allah masukkan ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa azab, tanpa melalui proses hisab, tanpa melalui proses azab. Yang difahami dari kalimat itu bahwa ada yang masuk ke dalam jannah melalui proses hisab terlebih dahulu, melalui proses azab terlebih dahulu, yang pada akhirnya di penghujungnya dimasukkan ke dalam al-jannah. Mana yang kita inginkan? Masuk jannah dengan proses an-nar terlebih dahulu, atau masuk jannah langsung tanpa hisab, bahkan tanpa azab? Tentu adalah yang tanpa mengalami proses apapun yang menyulitkan, yang menyedihkan dan menyakiti. Wal'iyadu billah. Kita selalu memohon kepada Allah Jalla wa'ala, setelah kita bertauhid tetap kita memiliki rasa khauf, rasa takut. Ya Allah, aku takut dengan azab-Mu. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lindungi ya Allah kami dari azab-Mu. Karena tidak bisa memastikan diri kita bisa selamat total. Nah, kita meminta, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syafaat yang keempat adalah terkait tadi, adalah yang semestinya melalui proses an-nar sehingga tidak jadi terlaksana dengan sebab adanya syafaat. Yang kelima, asy-syafa'atul khamisah, syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi man dakhala an-nar min usatil muwahhidin an yukhrija minha. Adanya syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait yang telah masuk ke dalam an-nar untuk bisa dikeluarkan darinya. Siapa itu? Usatil muwahhidin. Nah, orang yang bertauhid yang melakukan maksiat. Nah, sudah ditentukan masuk ke dalam an-nar, maka masih ada harapan untuk dikeluarkan tadi dengan modal tauhidnya, dengan benih keimanan yang terhujam pada dirinya selama hidupnya, maka kemudian bisa dikeluarkan tadi dengan sebab syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asy-syafa'atus sadisah, dan terkait dengan masalah ke syafaat yang kelima ini, Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, fi man dakhalaha an yukhraj minha ahaditsun katsirah jiddan bal mutawatirah. Hadits-hadits yang menunjukkan atau membuktikan tentang itu adalah sangat banyak sekali, bahkan sampai pada tingkatan yang mutawatir. Hadits mutawatir yang diriwayatkan dari sekian jalan banyak dari perawi. Nah, maka hadits yang menyebutkan tentang itu banyak sampai pada tingkatan mutawatir. Nah, asy-syafa'atu sadisah, syafaat yang keenam, syafa'atuhu fi raf'i darajat ba'di ahlil jannah. Syafaatnya beliau sallallahu alaihi wasallam terkait pada tingkatan-tingkatan derajat sebagian ahlul jannah. Tingkatan jannah itu bertingkat-tingkat. Nah, yang tentunya masing-masingnya memiliki keutamaan, memiliki keistimewaan. Yang tertinggi adalah Jannatul Firdaus, adalah Jannah Al-Firdaus. Oleh karenanya ketika kita berdoa, hendaklah kita minta Jannatul Firdaus. Nah, maka syafaat yang keenam terkait dengan tingkatan-tingkatan sebagian ahlul jannah. Waktu isya sudah masuk, azan terlebih dahulu, kita lanjutkan tinggal dua jenis syafaat setelah azan isya. Kita lanjutkan syafaat berikutnya yang ketujuh. Asy-syafa'atus sabi'ah, syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi man istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum. Syafa'atnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka yang memiliki hasanat, memiliki kebaikan, wa sayyi'at, dan memiliki dosa, memiliki kejelekan yang sama. Nilai hasanat wa sayyi'at sama. An yadkhulul jannah. Bagaimana untuk bisa masuk ke dalam jannah? Maka posisinya bagaimana ketika kondisi yang sama antara kebaikannya dan kejelekannya? Yang menurut pendapat kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, disebut dengan Ahlul A'raf. Ahlul A'raf. Maka di sana membutuhkan adanya syafaat untuk ditentukan apakah dia dimasukkan ke dalam jannah ataukah dia kemudian tidak bisa untuk ditolong dan akhirnya kemudian dimasukkan ke dalam an-nar. Yang kedelapan, asy-syafa'atu tsaminah, syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk kepada sebagian kaum mukminin, sebagian orang-orang yang beriman, untuk masuk ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa azab, yang tadi telah disebutkan. Nah, adanya sebagian orang-orang yang beriman untuk dimasukkan ke dalam jannah tanpa mengalami proses hisab, tanpa mengalami proses azab. Seperti syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang bernama Uqasyah. Mohon tidak mengambil gambar. Tidak dibenarkan untuk mengambil gambar. Saya meminta untuk dihapus sebagai tanggung jawab amanah, apa yang tadi sudah diambil tolong dihapus. Sahabat Ukasha bin Muhsan radhiyallahu anhu, nam, ketika Rasulullah SAW menyebutkan ada dari umatku yang akan masuk ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa adab, 70 ribu jumlahnya. Nah, maka dengan pemberitaan Nabi SAW semacam itu, maka ada sahabat yang kemudian berdiri dalam majlis seperti ini, berdiri, ya Rasulullah, doakan aku kebaikan agar aku termasuk dari golongan 70 ribu tadi, ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW katakan kepadanya, anta minhum, engkau termasuk dari mereka. Tentu Rasul sebutkan dan tentukan tadi bukan wewenang pribadi beliau, melainkan wahyu dari Allah bahwa Ukasha bin Muhsan radhiyallahu taala anhu adalah yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab, melalui lisan beliau sallallahu alaihi wasallam, anta minhum. Ada lagi kemudian di majelis itu kemudian berdiri meniru apa yang dilakukan oleh Ukasha, kepingin seperti itu. Ya Rasulullah, doakan aku termasuk dari mereka. Maka apa jawaban Rasul? Sabaqaka biha Ukasha, telah didahului oleh Ukasha. Permintaan tadi sudah didahului oleh Ukasha. Apa kira-kira yang tersirat dari bahasa seperti ini? Ini bahasa diplomatis. Jadi kamu tidak termasuk. Kasarnya atau sederhananya, kamu tidak termasuk. Sabaqaka biha Ukasha, sudah didului sama Ukasha. Yang disebutkan dalam riwayat, ternyata orang tadi mati dalam keadaan munafik. Nah, berdasarkan riwayat tadi, riwayat Ukasha bin Muhsan radhiyallahu taala anhu, adanya sebagian orang-orang yang beriman masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Maka entah sekarang sudah berapa jumlahnya. 6. Jumlahnya terbatas 70 ribu. Ya, dari semenjak zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, 6, sampai yaumul qiyamah. Inilah 8 jenis dari syafaat. Maka kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, jenis syafaat yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, yakni 5 syafaat yang terakhir, adalah bisa dilakukan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti para nabi alaihimussalatu wassalam, seperti juga para malaikat, seperti juga as-siddiqin, orang-orang yang benar keimanannya, asy-syuhada, juga oleh para syuhada, orang-orang yang mati di jalan Allah, bisa memberikan syafaat kepada yang lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat, orang-orang yang mati dalam keadaan syahid yang benar bisa memberikan syafaat 70 orang dari keluarganya. Nah, demikian pula bahwa malaikat juga bisa memberikan syafaat. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Annallaha ta'ala yaqul," bahwa Allah jalla wa ala berfirman, syafa'atil malaikah, syafa'at pun, malaikat pun bisa memberikan syafa'at, wa syafa'an nabiyyun, dan para nabi pun memberikan syafa'at, wa syafa'al mu'minun, dan orang-orang yang beriman pun memberikan syafa'at, wa lam yabqa illa arhamur rahimin, tidaklah tersisa kecuali zat yang paling, yang sangat maha penyayang kepada hamba-hambanya, fayukbad qabdah minan nar, maka digenggamkan dari genggaman api neraka, fayakhruj minha qauman lam ya'malu khairan qat, maka tiba-tiba keluarlah darinya, dari an-nar, suatu kaum yang mana kaum tadi belum pernah berbuat baik sedikit pun, belum pernah berbuat al-khair sedikit pun, bisa dikeluarkan dengan an-nar dengan sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana kisahnya orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ingin mencari kampung yang didominasi oleh orang-orang yang taat. Sudah dijalani, belum sampai ke kampung tadi, Allah Jalla wa ala cabut nyawanya. Maka diukurlah seberapa jauh yang dia tinggalkan dari tempat yang negatif, tempat yang jelek tadi menuju tempat yang baik tadi. Ternyata lebih sedikit, lebih perbedaannya sejengkal mengarah kepada tempat yang baik, sehingga dengan itu Allah masukkan dia ke dalam al-jannah. Hadirin ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka masalah syafaat ini adalah merupakan prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah, dan masalah ini juga diingkari oleh kaum ahlul bid'ah semacam kaum khawarij, kaum mu'tazilah dan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala jadikan kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, zahiran wa batilan, mengimani seluruh prinsip-prinsip yang ada, dan kita digolongkan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti biidznillah taala. Wallahu taala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.